Matius tipu 24. Nyageti bela Yesus kau mantai kamanua, oi si pasi uluinia masih pasau sau kamatania umantai kamanua. Kuanangan kamatada. Anu icuan kam sangamberi nia nekne, kukua nia kamatamui, beri sarabuku si palalake nekne mulelegei, sangamberi nia le turaragat nake. Aimu kukudu Yesus kaleleu tula, oi si pasi ulu inia sarada masih kua kamatania. Kua pei kamatamai. Piga moi ibabara nekne. Samba aponia kato gayat kau jananu. Samba kalipakat polak nekne. Ale ginangan nia Yesus. Pagaba kam. Bui rapepiake kam kasepa. Mai gipo si oi masih puoni oningku masih kua. Aku te Kristus. Pepeake rangan mai gi sirimanua. Nua arep tekam gururu pasagangan samba katuareman pasagangan. Tapoi bui ipakadok kam. Kire nangan mua aili sangamberi nia, tapoi tak peinenda kalepakat nia. Pasasakak poi bangsa ka bangsa, purimatat ka purimatat, samba babara pula jeat, samba ngenge polak ka senen kudua. Tapoi sangamberi nia nekne panandat paoreat peile. Ia geti paurizi rangan kam, matia ke rangan kam, pulaga kirangan kam baga tai bangsa kalulut oningku. Ia geti mai girangan sima belek baga, pangandru rangan samba palaga rangan baga pasa sambadda. Huo tonangan mai gi nabi si patataju, pepea ke rangan leuk mai gi sirimanua. Lulut kopet puka katai, malepet nangan pun tuat bagadda sirimanua simigi. Jom maket nia geti teret kalepakat nia te ma arau. Ia geti katuareman si maeru pagalayat primatat sorga. Tupa arep kasangalio polak ibaili pasi nuneng kasangamberi bangsa. Nia pe bara kalepakat polak. Oto ke nuico kam turut katai. Murio kakuduat cipunenan seripot siniboy Nabi Daniel. Si pasi babasa nekne kau idelek ngaket nia. Sia si kudu ka Judea kau ratu itu irai kalelew. Si kudu ka tete lalep, buyan itu gorosot masyala bibinet nia kalalep. Si kudu kamone, buyan itu ini masyala lepenia. Tapoi katai nangan te kasia si pususuruket, samba si totoni toga kagowe nenda. Panindo lek kam, bui ipo katituyat mui katetere si malepet elek kagowe sabat. Babara poi paureat si katai besi kateteret nenda. Si tai babara kapanandat polak teret kise. Samba taan babara minca. Tabai itengai tai kamanua igit gogoi nia. Beri sara si puriri manua. Tapoi kalulut sia si pili. Tengai nangan igit gogoi nia tai kamanua. Oto barabai si kua kamatamui. Akoi nia Kristus. Ele akoda nia. Bui nukatonemi kamnia. Muo oto poi sipu Kristus tubuna, samba sipu Nabi tubuna, sigala yake kerek samba kiseyet, pat moi baik nia silepak pili leu rapipepe yake. Pasi keli kam, aku kuangan te baik kamatamui. Ele rakua baik kamatamui, ai nia kasimatangeu, bui nue kam seda. Ele rakua baik, ai nia kabili, bui nukato nemi kamnia. Kelek bilak lepo isipu kikinam, barania kakabelayat sulu, teret kakabelekat sulu, kisedate kaojanan togat sirimanua. Kaipa ai simabute, sedate iparururu kailea. Lepakna le paoreat nenda, magebgeb nangan matat sulu, tai putro nangan lako, bele ibelek panyanyat sibaraka manua, mangengu nangan leu ron manua. Lepak toilak katua gayat toka ciri manua kamanua, puso rangan sangamberi bangsa kapolak, icok rangan leuk toka ciri manua, yoi kata naik rusa kagege, samba pulak sanan sabeu. Koi ni akek nangan samalaikan nia mupiau sabeu nganga, ruru akek nangan sipili nia sibaraka siepat matat rusa, barania kakapit manua sila, aili kakapit nia sila. Alaki lek kampa sikat nia kasileu. Amanembuan baik rannia, abelangan roronia, agaimuyan amalegrengan te legeumanua. Kisedda leukte ke nuicok kam sangamberi nia nekne, agai muyan amalegrengan teterenia ayan nia kamatapali. Kukua nia kamatamui, tak pei tatata redenan nekne puailinangan sangamberi nia nekne. Manua sambapolak tatata le, tiboyet ku geti tak tatata buru. Bagalayat gogoi sambajam nia geti tak anai siagai nia, beri samalaika kasorka, beri toga leu sarat ukwile siagai nia. Kipa poi kateteret noak, kisedaleu te ka ojanan togat siri manua. Kateteret tak pei abara eba sabeu, tenan le sia mukom sambamulo siri manua. Mutalimo samba masitalimo wake aili gogoi katujanangan noak kaki napat, tak ragai apa-apa si babara pat rakkayake nangan sia eba sangamberida, kised daleu te ka ojanan togat siri manua. Kateteret nenda, aibai rua siri manua kamone, sara tuala, sara tak tuala. Rua tenanalep si panununduk bera, sara tuala, sara tak tuala. Oto pumatakam, tapoi nuagaikam pigamoi yo oi Tuhanmu. Nenele rebepkam, ayagayan baik si bakal lalep bobok piga yoi si pananangkau, pumatanangan leu, bui itu guru si pananangkau igau-gau lalepnya. Oto kalulu nene, kau numatarekam, aipoi katai babakayet bagamui le yo oi togat siri manua. Kasei pagugulet si batopit samba siagai paatuat, nia te sirio akenen tuan nia, masih pasikeli sa pagugulet nia sabagai, masih kau kada katetere nia. Mauktuk te pagugulet nenda, ke iaili nia tuan nia, yoi aigagalayake galajet nia. Kukua nia kamatamui, rio akenangan te nia tuan nia, masih pasikeli sangamberi bibilet nia. Tapoi si katai baik pagugulet nenda, kuanangan leu kapatuat nia, mauju pele ibarat tuanku. Tada keknangan masih pabokboki salei nia, mukom muloan lek sambada si pupupuinen. Oi yoi tuan nia, kagogoi taiba bagayet bagania, samba kajam taya agayet nia, mate ya keknangan nia, pakeri a keknangan nia kasiri manua si patataju. Sedate ipu sosou sampai ipu tatangat sotnia.